Goblok, goblok anjing tolong. Kali ini kita ke disirpan ya guys, sama Ratna. Oh Ratna, kenapa lu pilih Irfan? Padahal bijinya kapalan. Jadi ingat sesuatu. Banteng, let's go. Lu cuma gak suka sama gue. Lu cuma gak pengen sama gue. Lu bilang selalu ada buat gue. Tapi Irfan lu ewe. Kontok, ngetot anjing bangsat. Ngetot, bangsat. Kayak Toman sangka adian dakian. Gak suka ke pengajian. Suka minum-minuman modal 30 ribuan. Buat bisa pergi jalan. Berharap bisa dibayar makan. Modal kontol buat jalan. Sungguh kasihan. Padahal cantik tapi rada goblok ya kan. Mambangsat sirpan anjing. Anjing cok. Kontol ya. Irfan anjing.